إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين جمع جمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hendaknya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan karunia yang dilimpahkan kepada kita untuk kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus senantiasa introspeksi diri kita, memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, muamalah kita, demikian pula akhlak dan moralitas kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dengan umur dan kehidupan, demikian pula fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita senantiasa memperbaiki diri kita agar kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala fungsikan kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita dalam kehidupan dunia ini tiada lain adalah untuk mengabdi dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang senantiasa mensyukuri akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa digunakannya untuk menelaah dan berpikir dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kepadanya dari ayat-ayat kauniyah, demikian pula dari ayat-ayat syar'iyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya juga menjelaskan kepada kita untuk kita senantiasa menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari akal dan pikiran kita dalam rangka mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran dan pandangan kita untuk senantiasa kita memandang kepada apa-apa yang akan menyebabkan bertambahnya keimanan kita dengan melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mau berpikir dan mau menelaah, memandang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, akan membalikan kepada fungsinya sebagai manusia adalah untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hatinya senantiasa hidup dengan senantiasa menelaah, senantiasa mengamati, memahami dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, yang syar'iyah, yang ini seakan semakin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita berbagai hal untuk kita senantiasa berpikir, untuk kita senantiasa memandang. Di antaranya kita berpikir dengan Al-Qur'an Karim, tafakkur dengan keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa, satu kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, agar engkau mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adalah petunjuk Al-Qur'anul Karim, yahdinil lati hiya aqwam, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, hudan lil muttaqin, hudan linnas. Sekian banyak petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim kepada kita, yang manakala kita mau menelaah, mengkaji dan tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, betapa semua permasalahan ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dikatakan dalam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya tidak ada satu masalah pun di permukaan ini kecuali dalam Al-Qur'an ada isyarat di dalamnya. Maka seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang berakal, seorang mukmin yang mau tadabbur akan senantiasa memperhatikan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai rujukan, menjadikannya sebagai jalan hidupnya. Namun demikian, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit manusia yang kemudian tidak memahami yang seperti ini. Nasrullah salamul afiyah. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk manusia agar mereka mau berpikir. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita dari berbagai masalah, di antaranya masalah iman, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa terlihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan gambaran, dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dengan jelas. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa fawqaha as-samaa' tu'ti ukulaha kulli hinin bi'idzni rabbiha وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan kalimat thayyibah seperti sebuah pohon yang baik, pohon yang bagus, di mana ini mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk kita menelaah yang namanya pohon dengan berbagai unsur yang ada di dalamnya. Ada batang, ada daun, ada kulit, ada akar, ada daun, ada buahnya. Maka manakala kita mengharapkan suatu pohon yang kita tanam itu baik, tentunya juga segala hal yang harus kita jaga, harus kita jaga, harus kita pupuk, harus kita siami, harus kita bersihkan dari hal-hal yang mengganggunya, agar tanaman yang kita inginkan ini menjadi baik. Maka demikian mulai iman. Manakala kita mengharapkan iman kita seperti pohon yang thayyibah, asyjaratin thayyibah, yang juga berbuah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus menjaga keimanan kita. Jangan sampai karena iman ini akan diserang dari berbagai ini, mungkin dari bawah, dari samping, dari atas, sebagaimana sebuah pohon juga dari setiap sisi akan mengancamnya, dari akarnya, dari batangnya mungkin ada serangga-serangga yang merusaknya, dari dahannya mungkin benar, dari buahnya mungkin berbagai serangga-serangga ataupun juga burung-burung yang lainnya akan mengganggunya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian gamblang dan jelasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang masalah iman, sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita lihat namun bisa kita pahami. Dan ini bisa paham bagi orang-orang yang mau berpikir, la'allahum yatadhakkarun, bagi orang yang ingat kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang begitu jelas. Wa tilka amthalun nadribuha lin-nas. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan untuk manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka mau berpikir. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting artinya untuk kemudian kita menelaah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala syar'iyyah, yang samaiyah dalam ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Kita telaah, kita tadabbur, kita perhatikan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ini akan menambah keimanan kepada kita. Dibacakannya kemudian kita memahami isi kandungannya, maka ini tidak akan menambah kecuali keimanan kepada kita bismillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang kita dituntut untuk berpikir dengan ini adalah kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat Al-Jathiyah, وَسَقْهَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَسَقْهَرَ لَكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan untuk kalian wahai manusia apa yang di langit dan yang di bumi, semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la'ayatun liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu dalam merupakan ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Jangan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak fasilitas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah, dialah Allah yang dalam ciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya wahai manusia, yang semua pada asalnya dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhillu lakum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaykum al-khaba'ith, demikian sedikitnya diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara yang dibolehkan demikian banyaknya. Namun manusia na'udzubillahi thumma na'udzubillahi dengan tamaknya, dengan rakusnya, sampai kemudian berbuat hilaf sesuka ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya, ini pun juga mau dilanggarnya, mau dibuat hilaf sebagaimana yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita dari orang-orang Yahudi. Di saat mereka diharamkan kepada mereka syahm, lemak dari binatang ternak yang dihalalkan kepada mereka, maka mereka pun juga memakannya. Mereka berbuat hilaf, mereka jadikan minyak dengan alasan kami tidak memakannya. Maka sekarang pun juga fenomena seperti itu ada muncul di tengah-tengah kita sekarang ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama harrama alaikumul maytata wad-dama lahma khinzir wa ma uhilla lighairillah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan maytah, bangkai, wadam, darah. Innama harrama alaikumul maytata wad-dama lahma khinzir dan daging babi. Kemudian apa yang disembah dari doa atau lain disembelih untuk selain itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian diambil kesimpulannya bahwasanya ini saja yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selebihnya adalah dibolehkan. Karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada sunnah. Ketika rusuk atau ketika Al-Quran tidak menjelaskannya, maka sunnah tidak bermanfaat untuknya. Allah saja tidak mengharamkan untuk Rasul berani mengharamkan sesuatu pernyataan yang kotor seperti ini. Maka zaman dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala muncul fenomena seperti ini dari orang-orang yang berbicara atas nama agama dengan tanpa ilmu. Dan ketika jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan innama harrama alaikumul maytata wa dam, darah, kata mereka mengatakan yang diharamkan itu adalah masbuh, darah yang mengalir. Kalau sudah padat, sudah jadi, maka ini boleh. Sudah jadi saren, kata orang Solo, ini boleh karena bukan lagi sebagai damun masbuh, katanya. Ini orang-orang kurang cerdas seperti ini, orang-orang tidak faham dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kitab syar. Demikian pula mereka menghalalkan tentang kepada daging anjing, sesuatu yang demikian jelas dan benar-benar maklum minat dini berora semua kaum muslim mahami sesuatu yang dilarang dengan alasan tidak ada dalam Al-Quran. Maka sekali lagi ini juga bukan orang-orang cerdas. Karena Rasulullah mengatakan nahan kulli dinari minas sidara kulli dinas labi minas kuali. Rasulullah mengatakan dari semua yang bertaring dari binatang buas dan yang bercakar dari burung. Maka Rasulullah SAW tidak pernah merinci apa itu macan atau itu harimau atau apa kucing atau yang semisalnya. Namun seorang muslim cerdas, faham dengan isyarat. Maka zaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ini juga tidak sedikit. Masih ada demikian banyak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang haram masih dibuat hilah, masih dibuat budaya, seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan apa yang telah diharamkan kepada mereka. Maka zaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan untuk kita semua yang di langit dan bumi adalah untuk manusia, fasilitas untuk manusia. Demikian besar kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, Allah menumpahkan kepada kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir kita rasakan, enaknya makan, enaknya sehat, enaknya. Demikian pula nikmat batin, ketenangan jiwa, ketenteraman, rasa aman, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa asbaghu alaikum, kata-kata asbaghu alaikum dituangkan, ditumpahkan semua, ditumpahkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk manusia, bukan dituangkan, jadi ditumpahkan kepada manusia. Entah demikian, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang kurang kuat yang kemudian makan harta manusia dengan cara-cara yang batil, bahkan dengan jelas jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga masih juga dibuat zina. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan inna fi dzalika ayat, itu semuanya dalam merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardh akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nas la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia, namun kebanyakan manusia tidak tahu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas demikian agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita adalah untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian masih ada juga manusia-manusia menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya. Apa yang dibanggakan? Dan tidak membanggakan bagi kita menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Hurairah radhiyallahu ta'ala, ya ibn Adam, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum, laysa li arabiyyin ala ajami wa la ajamiyyin ala arabi wa la ahmar ala abyad wa la abyad wa la ahmar fadlun illa bittaqwa. Atau kama qala alaihi salam wa salam, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian satu, bapak kalian satu, semuanya berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Maka mengapa menyombongkan diri hanya sekedar tanah? Kullukum li Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Arab yang lebih mulia dari non Arab, yang non Arab lebih mulia dari yang Arab, demikian pula yang berkulit merah lebih mulia dan berkulit putih atau sebaliknya. Tidak ada keutamaan dan menunjukkan kesulitan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita. Dan makhluk-makhluk Allah demikian banyak. Allah mengatakan dengan rincian, apabila yang buruna ila ibni kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Pada diri kita ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demikian besar. Demikian rincinya Allah Subhanahu wa taala merangkai manusia. Bukan hanya sekedar tulang yang kemudian berbalut dengan daging dan kulitnya, tapi tersusun di dalamnya sesuatu yang sangat agung dan sangat rumit sekali. Yang itu tentunya tidak juga tidaklah menciptakannya kecuali yang Maha Kuasa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memandang akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiganya, kita berpikir tentang dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Maka bandingkan dunia dan akhirat. Subhanallah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Apa yang kita lakukan di dunia dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada bandingannya dengan karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya seorang dari Israel yang dia beribadah selama 500 tahun. yang ini amal ibadahnya selama 500 tahun tidak pernah maksiat. Ini pun tidak lebih, tidaklah lebih berat dari satu biji matanya. Satu kenikmatan Allah, satu biji mata yang Allah berikan kenikmatan itu, ini baru sebanding dengan 500 tahun dari amal ibadahnya. Maka jemaah diberikan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala membayar amal ibadah kita dengan harga yang sangat mahal. Akankah kita kemudian kita lebih perhatian dengan dunia, kemudian lalai kita dari akhirat? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu bagian itu diturunkan ke muka bumi ini. Wa biha yatarahamul khalq. Dengan satu bagian ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hatta al-haraf tarfa'u hafilaha khasyyat an tusihi bawladaha. Sampai seekor kuda dia mengangkat kakinya karena khawatir akan menimpa kepada anaknya. Satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang 99 betapa agungnya, betapa besarnya. Satu bagian saja kita tidak bisa merasakan, apalagi membayangkan, apalagi merasakannya. Yang kita rasakan hanya sebagian kecil dari satu bagian rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi. Sementara sebenarnya bagaimana dengan yang 99 yang ini merupakan rahmatun mutawasilah, rahmat yang berkesinambungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada-Nya. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diharamkan dari mendapatkan bagian dari 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengingatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati surga adalah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh benak manusia. Kenikmatan yang sangat besar. Karena satu bagian dari rahmat Allah yang di dunia ini, dibayangkan saja dan kita tidak bisa membayangkannya. Apalagi kita merasakannya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Maka walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jelas lebih baik daripada dan itu akan kekal. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan fi zawali dunya wa fana'iha wa iqbalil akhirati wa baqa'iha. Agar kita berpikir tentang dunia dan akhirat. Bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan berakhir, namun akhirat itu tidak akan terus-menerus dan tidak akan berakhir. Maka bagaimana kita beramal untuk kehidupan yang tidak ada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abdun sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan seperti orang yang gharib, seperti orang asing, seperti pelancong, aw 'abdun sabil, atau seperti seorang yang menyeberang jalan. Maka seorang pelancong tidak akan tetap tinggal di situ. Demikian pula orang menyeberang tidak akan terus-menerus di situ. Hanya sekedar menyeberang saja. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, berpikir tentang maut berubah, tentang kematian dan hari berbangkit. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Akthiru dzikra hadhihi al-ladzah." Untuk kita memperbanyak, perbanyaklah kalian untuk ingat kepada sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan-kenikmatan ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain maut. Ketika seseorang senantiasa ingat dengan maut, ingat dengan hari berbangkit, bagaimana ketika seseorang dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan hudatan uratan ghurla ghumma, dalam keadaan hudatan tanpa alas kaki, telanjang bulat tanpa berhitam, ghumma tidak membawa harta sedikit pun. Karena badannya awal khalqin dha'ifun. Sebagaimana awal kami menciptakannya, ketika dikeluarkan dari perut ibu, kata Allah, itu kami akan kembalikan seperti awal penciptaannya. Maka di saat itu tidak lagi menunggu, tidak ada lagi penasaran, tidak ada lagi membela kepada kita. Semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala adil dan berharga. Semua akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu qabla 'abdi min rabbihi wa ma'iyyati hatta yashhadu an la ilaha illa huwa. tidak akan bisa berangkat dengan pangkat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia ditanya tentang iman pasarnya. An umri fi ma abla, akan ditentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syabala bin fi ma abla, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Wa an farihi min aina takabara fi man faqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, kemana belanjakannya. Wa an ilmihi ma da amila bih, akan ditanya tentang ilmunya untuk apa dia amalkan dengan ilmunya ini. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin demikian mengerikannya, berharap kepada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam ayatnya. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabbitu bil hayati dunya fil akhirah. Jika dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahnu awliya'u bil hayati dunya fil akhirah, kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia di dunia pula di akhirat. Hanya berharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bercanda bisa beramal yang selalu, dan di akhirat kita dapat ini berharap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang insyaallah Ta'ala akan menyelamatkan kepada kita. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpikir kepada maut, kepada hari kebangkit yang dikatakan wabarakatuhullahi wabarakatuh tahar, mereka semuanya dihadapkan kepada persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati, di hari ketika bumi telah digantikan dengan dua bumi yang kita pijak, demikian pula langit telah diganti bukan langit yang menaungi kita, dan semuanya dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala kita melihat kepada yang seperti itu, apa yang tenatnya dunia dan juga letihnya kehidupan dunia, sempitnya kehidupan dunia, beratnya kehidupan dunia, akan terasa ringan manakala kita bandingkan dengan beratnya kehidupan di akhirat. Yang satu hari dikatakan ka'alif di sana tiba ta'udun, satu hari seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Mudah-mudahan ini semuanya mengingatkan pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kepada kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى. سكن الله جسم محبة وقلب غير سنة وجماعة سنة. ونسأل أن بشكر لكم كلمة الله سبحانه وتعالى بجدها. Untuk kita gunakan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita gunakan dalam rangka senantiasa islahun nafs, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah dan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki keyakinan kita, karena itulah yang akan menjadi bekal, menjadi modal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memberikan manfaat kepada kita di hari yang tidak lagi dengan harta dan anak-anak, kecuali orang-orang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa kita tafakkur, memperhatikan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya, akan semakin menambah keimanan kita, dan juga akan kita akan mengetahui jalan hidupnya sebuah hati, dan yang dengan seperti itu akan semakin menghidupkan hati kita dan senantiasa lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula akan lebih mengenal, akan menambah kepada kita, mengenalkan kepada kita kepada jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga jalan tahammul untuk kita bisa merasakan atau kita bisa sabar dan kokoh ketika menghadapi berbagai ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula dengan itu semuanya adalah akan menambah kepada kita, mengingatkan kepada kita merupakan tarikh tafakuh untuk jalan kepada kita, untuk kita tafakuh, kita belajar, kita mengkaji, mengilmui, menelaah kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semuanya akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Demikian pula kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, manakala kita senantiasa kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih, diberikan bimbingan kepada kita, jaga dan istiqamah sampai kita menghadap kepada-Nya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya majlis sayyidin. Ala wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sall يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ورضى الله عنه الخلفاء الراشدين من الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم يدك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين ودمر اللهم أعداك أعداء الدين من الكفرة المهدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فجل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أهد نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو وسط أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به بيننا وبين مصائب الدنيا. اللهم متعنا في اسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما هيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.